Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Perang Tabuk. Disebut juga perang Tabuk, disebut juga perang Badar, bukanlah perang apa, Uhud, bukan juga lah perang Badar, disebut juga perang, bukan. Masya Allah, itu yang betul. Dapat hadiah. Ya. Apa hadiahnya? Kita lihat bersama. Apa ini hadiahnya ini? Belum disuruh maju, maju duluan. Hadiahnya pilih yang mana, penggaris, untuk membatasi hidupmu supaya tidak keluar dari jalur kebaikan, atau bolpen untuk mencatat cita-citamu ke depan, atau buku lost leaf, tempat engkau menyimpan ilmu-ilmu yang kau pelajari, atau kotak pensil, mana? Silakan. Ya, jadi perang Tabuk itu juga disebut perang Jaisul Usrah. Perang dalam keadaan susah. Kenapa dikatakan perang dalam keadaan susah? Karena jaraknya jauh. Ribuan kilometer. 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer ada berapa meter? 1000. Kalau ribuan, juta-juta meter itu. Panas. Bahkan pada puncak musim panas. Musuh yang dihadapi berat. Karena pasukan Romawi. Yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Perlengkapannya lebih modern, persenjataannya lebih mengerikan. Disebut dengan pasukan susah, pasukan dalam perang Tabuk. Karena berangkat ketika musim panen raya. Yang dipanen apa? Kurma. Karena wilayah Madinah banyak pohon kurmanya. Kebun-kebun kurma ada di mana-mana. Pohon kurma hanya 1 kali dalam 1 tahun berbuahnya. Itu pada puncak-puncaknya musim panas. Ditanam di awal musim. Ketika hampir habis musim panas. Harus menunggu 1 tahun. Tahu buah kalau tidak dipanen, apa yang terjadi? Busuk. Kalau sudah bisa, kalau busuk, bisa dijual? Tidak. Rugi? Rugilah. Udah keluar uang banyak. Dirawat dan dipupuk. Diairi, tapi ternyata di saat panen, tidak dipanen, akhirnya membusuk. Sehingga secara fisik, kekuatan badan menuntut yang luar biasa, perjalanan jauh. Kemudian, ya, perasaan berat tentunya dan susah meninggalkan kebun-kebun kurma, padahal sudah siap dipanen. Tapi kaum muslimin saat itu, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kan sudah terdidik dan terbentuk. Kalau ada panggilan dari Allah, ada seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semboyan mereka apa? Jawabannya adalah sami'na, sami'na, kurang kencang lah. Sami'na. Apa artinya sami'na wa ata'na itu? Angkat tangan kanan. Kami dengar, kami tahu. Tadi ada yang angkat tangan juga di situ tuh. Kayaknya ada set gitu. Siapa yang mau jawab tadi? Jangan ragulah. Tinggilah. Sami'na wa ata'na. Apa artinya? Kami mendengar dan taat. Mau hadiah? Maulah. Mau hadiah? Mau. Kemarilah. Berdua, kemari. Gak usah sebut nama ya. Takut terkenal nanti repot. Pilih, Mas. Ya. Baik. Bisa kelahiran. Monggo. Sami'na wa ata'na. Itu semboyannya orang Islam. Sami'na itu kami mendengar. Itu tandanya apa? Tandanya serius, sungguh-sungguh, menghargai. Seperti kalian ini loh, mau mendengar, termasuk yang satu ini. Ya. Siapa namanya? Siapa? Azka. Ya, Azka ya? Ya. Mendengar. Iya, betul kan? Mau mendengar dia. Coba kalau kamu bicara, kamu ngajak temanmu bicara, temanmu gak mau mendengar. Ngomong apa kamu? Diem. Gak usah banyak bicara. Itu sesama teman loh. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajak kita berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita yang berbicara. Maka jawaban kita adalah sami'. Tapi jangan dengar aja. Kalau cuma dengar aja banyak bisa men. Tapi harus wa ata'na. Ata'na itu apa? Taat. Apa yang disampaikan, dikerjakan. Yang diperintahkan, dilaku. Yang dilarang, ditinggal. Itulah sami'na wa ata'na. Para sahabat waktu itu gak pikir-pikir panjang. Gak langsung kepalanya pening. Atau pusing. Atau kemudian mencoba untuk ngelobi. Tahu ngelobi enggak? Apa? Ngelobi itu apa? Ngelobi itu apa? Apa? Yang keras? Apa tadi? Apa? Menyertai? Menyantai? Iya. Betul. Mau bolpen enggak? Lobby biar santai gitu maksudnya. Lobby itu menawar. Gak ada para sahabat bilang, Rasulullah jangan sekarang dong. Habis panen aja kenapa sih? Gak ada seperti itu. Tanggung nih. Kita percepat aja panennya gak apa-apa seminggu dua minggu lagi. Gak ada itu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan. Kalau sudah Rasulullah memerintahkan tuh pokoknya berangkat-berangkat. Gak usah bingung. Gak usah tanya-tanya lagi sama orang lain. Berangkat gak ya? Gak tahu. Nah, kamu berangkat gak? Tahu. Lah itu perintah Allah. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ragu? Kok bingung? Kok takut? Jangan takutlah. Jangan bingunglah. Jangan ragu. Jangan ragu lah. Selain perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berangkat itu pasti melakukan tauriyah. Tauriyah itu bersiasat. Kalau mau berangkat ke barat, pasukannya diarahkan ke timur. Barat itu mana sih barat? Sana. Musuh di sana. Tapi pas berangkat lewatnya sono. Musuhnya di selatan. Selatan itu mana? Sono. Sono. Utara? Soni. Mau nyerang ke utara, pasukan dibawa dulu ke selatan. Jadi pas orang, oh, ke utara tuh. Jadi musuh yang mau diserang, gak menyangka kalau akan diserang. Yang sana siap-siap. Baru 2 hari, 3 hari berjalan, langsung pasukan balik. Set! Muter. Namanya melambung. Itu biasanya. Tapi dalam perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterus terang. Tidak ditutup-tutupi. Beliau langsung menjelaskan dan memerintahkan kita akan menuju Tabuk. Begitu. Akhirnya para sahabat pun bersiap-siap. Panas bukan masalah. Jauh bukan halangan. Kebun mau dipanen, gak usah dipikirkan. Yang penting melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca nih sekarang ada bagus keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimullah dalam Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, "Wa hiya akhiru ghazawatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang terakhir sebelum meninggal dunia. Wa min ahammiha, perang yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wa kanat mali'atan bil ahdath, perang Tabuk mulai dari persiapan sampai keberangkatan, sesampainya di Tabuk dan saat kepulangan, bahkan sudah kembali lagi di Madinah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Fiha akhbarul musirin alladzina anfaqu, dalam perang Tabuk itu ada cerita, bahkan banyak cerita tentang sahabat-sahabat yang berlomba-lomba untuk berinfak, menyumbang. Yang paling banyak sumbangannya siapa dalam perang Tabuk? Utsman bin Affan. Maju. Maju. Yang paling banyak nyumbang itu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pilih yang mana? Hadiahnya. Ambil silakan. Itu baik. Yang paling banyak sumbangannya itu siapa? Utsman bin Affan. Ribuan dinar itu. Ribuan di dinar. Ini kalau bisa jawab hadiahnya 2. Boleh milih 2. 1 dinar itu berapa gram emas? Ha. Bagus ini. Bagus nih. Hadiahnya 2 ini. Karena itu pertanyaan kelas berat itu. Karena emas kan berat. Pilih 2. 1, 2. Masya Allah. Sebentar. 4, berapa? 2. Tahu gak? Lagi. 1 gramnya berapa juta sekarang? Gak tahu ya? Tahu gak? Satu gram emas berapa harganya sekarang? Nggak tahu, ya sudah nggak apa. Yang penting dapat buku. Banyak sekali disumbangkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Belum lagi kudanya, belum lagi ontanya. Onta itu disumbangkan sahabat Utsman itu bukan seekor dua ekor, ratusan ekor. Bahkan ada riwayat yang menyebut 1000 ekor onta. Banyak nggak? Banyak. Kudanya juga ratusan ekor onta. Itu bukan cuma ontanya doang, bukan kudanya doang, tapi lengkap. Ada pelananya, ada tali kekangnya, ada pancian kakinya. Apa sih pancian kaki? Ya kalau orang mau naik kuda, naik unta kan ada. Ah, untuk naiknya itu loh. Itu lengkap itu. Tapi tetap saja kurang. Karena jumlah pasukan muslim dalam perang Tabuk ada. Berapa? Berapa? Ya, maju. Bagus. Betul. Jumlah pasukan muslim waktu itu 30.000. Silakan, pilih yang mana, Mas? Satu aja ya. Ya, baik. Baik, Bu. 30.000. 30.000 itu enggak sedikit loh. Itu untuk makannya saja habis berapa itu? Kalau beras misalkan sekarang ini rata-rata Indonesia itu 1 kg emas bisa dimakan bersepuluh. 1 kg emas dimasak jadi nasi kan. Itu bersepuluh bisa, kecuali kalian. Kalian mungkin 1 kilo untuk 8 anak gitu. Karena kalian baru masa-masa berkembang jadi makannya harus banyak. Yang gemuk-gemuk itu gak tahu, mungkin 1 kilo bisa 5 orang tuh. Sepuluh orang, 1 kilogram. 1 kilogram, misalkan sekarang 12.000 aja. Nggak usah 12.000 lah. Cari yang 10.000. Iya nggak? Itu murah banget itu 10.000 itu. Kalau 3 kali makan dalam 1 hari, berarti 30.000. Itu baru 10. Loh, kalau 30.000 orang, berapa juta itu 1 kali makan? Kalau ini pertanyaannya harus yang gede-gede nih. Kalau 30.000 orang 1 kali makan berapa kilogram beras? Yang gede-gede sekarang nih. Karena yang gede-gede kan pada suka matematika. 30.000 orang itu memerlukan berapa kilogram emas? Berapa kilogram beras? Untuk 1 kali makan. Yang gede-gede. 3.000 kilogram. Masya Allah. 3.000 kilogram. Betul, Pak Aksel? Abu Muhammad, betul ya? Jadi kalau salah benar yang nanggung biar orang lain aja maksudnya. 1 kilogram beras itu untuk 10. Berarti kalau 30.000 orang berarti perlu 3.000 kilogram, betul ya? Betul lah. Kan bagi 10 kan? 3 ton itu berarti 1 kali makan. 3.000. Kalau per kilonya 10.000 rupiah. Berapa duit? Ayo yang gede-gede lagi. 3.000 kali 10.000. Berapa itu? 3.000 kali 10.000. Berapa puljut? Ya, 30 juta. 30 juta maksudnya. Satu kali makan. Kalau sehari, berapa puljut? 90 puljut. Ya. Padahal perjalanan ke Tabuk waktu itu lama sekali loh. Puluhan hari. Ya. Puluhan hari. Itu kira-kira. untuk menjelaskan kepada kita bahwa perang itu perlu biaya yang besar. Makanya jangan dikit-dikit perang. Gitu. Ayo kita ke Palestina. Gitu. Lawan Israel. Ya, gak semudah itu. Bukannya takut kita. Berani. Tapi semuanya harus dengan perhitungan. Dan itu yang menentukan bukan kita. Ya pemerintah kita. Dan mereka berjuang pemerintah kita. Alhamdulillah. Jadi biayanya besar sekali. Itu baru makanan pokok. Belum kendaraannya. Belum senjatanya. Belum makanan kendaraannya. Makan ontanya, makanan kudanya. Jadi perlu biaya tinggi. Nah, saat itu ada yang berinfak. Tetapi ada juga wal fuqara alladzina ajazu. Tapi ada juga orang-orang fakir miskin yang tidak mampu. Akhirnya enggak berangkat, enggak mampu. Di situ pentingnya harta. Karena kalau tidak punya harta, ya berarti banyak ibadah tidak bisa dilakukan. Yang penting ketika mencari harta, jangan meninggalkan ibadah. Gitu. Pengen kerja, ibadah ditinggalin. Yang namanya kerja cari uang itu ya biar bisa ibadah. Bukan malah gara-gara ingin kerja, ibadahnya enggak. Wa fiha anba'ul munafiqin alladzina fudihu. Ternyata di saat itu orang-orang munafik itu juga banyak. Ada yang ikut, ada yang enggak. Yang ikut bikin kacau di tengah jalan. Ya, rusuh aja mereka. Orang munafik memang pada dasarnya takut. Wa hikayatu tsalatsatil ladzina khulifu. Ada juga kisah tiga sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk, tapi tidak punya alasan. Tidak ada uzur. Fadlan an akhbaril masiri wal hisari wal masyaqqati allati kanat fiha wal ahdathu allati sahabatha. Masih banyak cerita-cerita dalam perjalanan, baik pergi maupun pulang, pengepungan-pengepungan, dan apa susah, sulitnya pada saat itu. Tapi yang ingin kita ceritakan di sini adalah tentang al-bakkaun. Al-bakkaun. Al-bakkaun itu artinya sahabat-sahabat yang menangis. Karena judul sore hari ini adalah, nangis yang baik. Nah, ini hadiah. Ayo. Nanti siapa lagi yang menjawab? Ya. Kok langsung semuanya ngangkat gini? Ya, ini. Dua, nanti lagi yang lainnya aman. Udah dua. Tapi suaranya gak kenceng semua. Kamu jawab kenceng kok tadi? Suaranya keras apa pelan tadi? Aku tanya sama sampingnya. Mas, itu tadi jawab gak? Gak keras. Gak keras. Masih ada kesempatan 6 pertanyaan. 7 pertanyaan. Itu al-bakaun. Sahabat-sahabat yang menangis. Nangisnya bukan sebentar. Nangisnya lama. Nangisnya gak pelan. Nangisnya kenceng. Udah gede. Udah tua. Nangis. Gitu. Al-bakaun namanya. Kenapa mereka menangis? Karena ingin ikut tapi tidak mampu. Inginnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi enggak punya uang. Ya berangkat perang itu ya harus punya uang. Enggak cuma pakai baju di badan. Harus naik kendaraan, harus punya perlengkapan perang, baju besi, topi besi, pedang, panah, tombak, harus punya alas kaki, sandal dan sepatu itu loh. Harus meninggalkan nafkah untuk keluarga yang di rumah. Harus sehat. Kalau sakit-sakitan ya nggak boleh berangkat lah. Malah bikin susah. Bikin susah. Nah ini para sahabat itu ingin berangkat sebagiannya. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 5. Siapa-siapa saja nama-namanya, nah itu para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang bilang si A, ada yang bilang si B, ada yang bilang si C, dan seterusnya. Tapi Al-Baqa'un itu betul-betul ada. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, waja'al baqa'una wahum sab'atun yastahmiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. 7 orang datang rame-rame menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kami juga ingin ikut, bawalah kami. Rasulullah sudah membantu juga. Banyak sahabat yang tidak mampu dibantu. Tapi kan biaya itu terbatas. Perlengkapan, peralatan, kendaraan, uang, dan segala macam itu ya tidak terus-menerus ada. Sudah habis. Maka yang datang itu Rasulullah mengatakan, gak bisa. Gak mampu lagi kita. Ibaratnya kalau zaman sekarang, mau berangkat daurah, mau ke Semarang, mau ke Jogja, atau mau kemana lah yang jauh dari sini. Ke Iktisom aja dah, yang dekat-dekat aja. Pondok kan nyiapin, ya disiapkan buat santri-santri yang mau ikut berangkat daurah masyayikh di Jakarta. Kapan itu? Tunggu aja waktunya. Pondok menyediakan 4 mobil. 1 mobil untuk 8 santri. Berarti 4 mobil menampung berapa santri itu? 16. 4 × 8. 32. Yang pertama jawab tadi siapa? Yang pertama jawab. Ah, sini. Kok kamu mirip Pak Wimpi? Oh, anaknya. Milih yang mana? Wim. Ibnu Wim. Yang ini apa itu? Garis. Berapa tadi? 32. Betul, 32. Lah pondok itu hanya bisa menyiapkan 4 mobil. Santrinya 50. Lah pondok cuma bisanya menjawab ya. Pondoknya cuma bisa menyiapkan 4 mobil. 1 mobil, 8 santri, 32. Pokoknya siapa yang duluan siap dia yang berangkat. Yang malas-malesan, yang tidur-tiduran, yang mandinya terlalu lama. Ya, telat lah. Udah 32 santri, cecet, full, penuh. Gitu. Sisa berapa? 50 kurangi 32. Siapa duluan jawab tadi? Ah, sini. Dia duluan, betul? Ya, sini. Yang duluan, kalau yang berikutnya mah, nanti nangis. Terlambat. Yang mana? Bolpen atau? Jangan buku ya, ini bukuku ini. Penggaris, baik. Penggaris ya. Hadiahnya masih ada 5 nih. Bolpen 3, penggaris 2. Masya Allah. Jadi sisa berapa tadi? Mas, ada berapa mas? Sisa berapa? 18. Sebenarnya yang 18 ini juga pengen ikut. Cuman kalah cepat aja. Ami, aku juga pengen ikut, Mi. Ustadz, kita juga semangat. Gak ada tempat lagi. Mobil yang tersedia cuma 4. Gitulah kalau zaman sekarang. Zaman itu 7 sahabat dalam 1 kesempatan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami juga ingin ikut, bawalah kami." Nabi Muhammad mengatakan sebagai jawaban dan itu tersebut dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Azza wa Jalla, "La ajidu ma ahmilukum alaihi." Saya sudah tidak punya lagi kemampuan untuk membawa kalian ikut serta. Gak bisa berangkat. Ditinggal akhirnya. Nah pas ditinggal itu, para sahabat yang ditinggal itu ngapain? Nangis. Tawallau, mereka pulang. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Air matanya itu bercucuran, basah. Nangis betul-betulan. Kenapa nangis? Nangis bahagia kah? Tidak. Nangis terharu kah? Tidak. Nangis bohong-bohongan kah? Tidak. Ada enggak nangis bohong-bohongan? Ada. Sampai orang bilang air mata buah. Wah ya, pura-pura nangis dia. Termasuk yang pura-pura nangis itu siapa waktu itu? Dulu. Siapa? Yang paling terkenal. Karena sering dibaca. Pura-pura nangis. Padahal nangis bohong-bohongan. Yang jawab harus kenceng nih. Siapa yang dikenal dengan nangisnya bohong-bohongan? Nipu aja dia. Yang keras. Siapa? Abdullah. Yang terkenal, yang terus dibaca dalam Al-Quran. Waja'u abahum isya'an yabukun. Apa? Nabi Ya'qub. Iya, ceritanya tentang Nabi Ya'qub. Tapi yang nangis siapa? Nah, sini. Sini, Pak. Majulah. Aku tadi naik mobilmu. Dijemput yang jemput abimu. Kamu senang makan wajik? Hah? Senang makan wajik? Dapat wajik enggak hari ini? Oh ya sudah, berarti sama kita. Milih mana, Mas? Ya, baik. Jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf kapan terakhir kalian mendengarnya? Wah, ini jawabannya banyak. Ini gak mungkin dikasih hadiah. Tinggal 4 hadiahnya. Kapan terakhir dengar cerita tentang Nabi Yusuf? Waktu khutbah? Jum'at. Siang. Oh, iya, iya. Judulnya khutbah Jum'at tadi apa? Ketika hampir menyerah. Yang ini? Ya, dua-duanya sini. Ya, ayo betul sini. Ketika hampir menyerah. Kok tahu? Memang ditempel di sini. Ditempel. Oh, yang tahu cuma dua berarti. Mungkin setelah ditempel, ditempelin yang lain kali. Ya, milih yang mana? Ya, tinggal bolpen, Mas. Tinggal dua. Hadiah selesai, taklimnya selesai. Kalau mau lama, hadiahnya harus banyak. Enggak ada hadiah. Tetap taklim. Jangan karena gak ada hadiah terus libur. Taklim. Begitu. Itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf waktu kecil dulu tuh sore-sore pulang ke rumah. Gitu. Pak, kenapa? Yusuf dimakan serigala, Pak. Itu nangis bohong. Nah, kamu kalau pengen nangis, nangisnya jangan yang nangis bohongan. Kamu kalau nangis tuh nangisnya jangan karena keinginanmu tidak diberikan. Nangis tuh jangan karena ngambek sama bapak ibunya, abi uminya karena pengen sesuatu tidak dibelikan. Duduklah kawan. Nangis kok karena gak dibelikan mainan. Ada yang pernah nangis karena gak dibelikan mainan? Gak ada lah. Gak ada. Setelah ini gak ada. Kalau kemarin-kemarin ada gak? Banyak. Pengen beli es krim gak dikasih, nangis gak? Setelah ini gak ada menangis karena es krim. Tidak ada air mata untuk es krim. Nah, tulis itu. Karena air matamu lebih mahal dari es. Tidak ada lagi air mata karena tidak dibelikan mainan. karena air matamu lebih mahal daripada mai. Nah, gitu loh. Setelah ini jangan lagi nangis gara-gara gak dikasih jajan, gara-gara gak dibelikan mainan, gara-gara pengen liburan gak dikasih liburan. Ya kan? Jangan nangisnya, jangan gitu. Kalau mau nangis, nangis. Tapi nangis yang baik. Nangisnya karena gak bisa ibadah. Nangisnya karena terlambat sholat. Nangisnya karena gak masuk sekolah. Nangisnya karena hafalannya susah. Ya. Nangisnya karena ingin berangkat ke Madinah, gak berangkat berangkat. Nangisnya bilang ke orang tua, Bi, aku pengen berangkat ke Yaman, Abi gak punya uang. Nah. Nangisnya yang gitu. Tapi bukan untuk ngambek. Nangisnya nangis sedih. Seru. Nangisnya nangis sedih, nangis seru. Ya kalau bahasa Jawa bener, nangisnya sing seru. Sing seru itu sing kenceng gitu. Cuma kalian, tadi bahasa seru itu bahasanya Indonesia ya kan. Bukan nangis yang seru. Kamu pengen berangkat. Sekarang kakak-kakak kelasmu yang di Madinah ada berapa? Ada berapa yang di Madinah, kota Madinah sekarang? 5, 4, 7, 6. Nambah 7. Kita hitung sama-sama. Ntar dulu. Tenang. Kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sedang belajar talabul ilmi di kota Madinah. Sekarang nih. Yang dari Ma'had Riyadhul Jan. Luar biasa loh. 1. Mas Bay. Wah, kok nomor 1 Mas Bay yang disebut nih. Mas Bay. 2 Mas. Mas Bukhari. Mas Bay. Mas Bukhari. 3 Mas. Ya, Mas. Mas Abdullah. Mas Yusuf. Terus Mas. Mas Aziz. Mas Budi. Apa katanya tadi? Mas ya? Garun. Garun itu siapa? Abdul Mubarak itu Jalun. Jarun. Jadun. Mas Abdullah Mubarak itu panggilnya Dalun tuh. Apa? Dadun. Dapat dari mana ke mana itu? Abdullah jadi Dadun itu. Iya, kurang satu tadi. Abdullah Mubarak sudah tadi. Satunya lagi apa? Siapa? Habis. Masuk 6 doang, 7 kan? 6. Mas Bay, Mas Yusuf, Mas Bukhari, Mas Budi, Mas Dadun, Mas Aziz. Masa? Mas Likin. Luki. Siapa? Diko Diki. Diko Biki. Tadi udah disebut belum Mas Bukhari? Udah. Berarti 6. 6 atau 7 sih? Ya siapa? Yang satunya siapa? Mas Zaidan. Tapi kan sini. Bukan. Gak apa-apa. Dalam talabul ilmi kagak ada mantan. Iya. Gak ada cerita mantan dalam talabul ilmi itu. Yang penting dulu pernah belajar di sini. Gak ada mantan santri Riyadhul Jannah itu. Iya. Karena kalau udah jadi santri di suatu pondok berarti bakalan seterusnya tuh. Gak pakai ada mantan-mantanan. Itu yang diam di Madinah. Yang diaman ada gak dari sini? Yang diaman? Ada. Apa? Mas Bay. Tadi Mas Bay di Madinah. Masa di Mas Bay di Yaman lagi? Piye toh. Bayangin tuh. Kalian Masya Allah itu. Kakak-kakak kelas kalian udah 7 sekarang di Madinah. 7 itu gak dikit loh. Makanya kalian harus punya cita-cita. Untuk bisa kesana. Sarannya Ustadz Muhtar, nanti pulang ke rumah, nanti sore ini boleh, pada maghrib boleh, pada isyak boleh, bersih-bersih rumah. Rumahnya disapu, dipel, ya kan? Kemudian, entar dulu, dengar dulu. Apa hubungannya sama Madinah? Entar dulu, tenang, tenang. Dengarkan baik-baik. Kan gitu. Isma'u, listen to me. Iya. Yeah. Oh, kalau udah sampai Madinah, you must can speak English. Iya. Yeah. Oh iya, orangnya sana kan orang dari mana-mana. Tapi al-arabiyatu aula. Tetap nomor satu itu bahasa, bahasa Arab. Coba nanti kalian pulang dari sini. Sore boleh. Nanti malam juga. Oh ye. Bersih-bersih rumah. Gak usah bicara. Gak usah ngomong-ngomong. Pokoknya ambil sapu. Sapu. Kamu kenapa dek? Tenang aja Mi. Gitu. Sapu bersih. Apa. Yang baju-baju dilipetin. Ya, kalau nggak bisa nyetrika, lepitin doang aja. Meja, kursi ditata dengan rapi, bantal, guling, spray, dirapiin. Ada piring kotor, gelas kotor, cuci saja, semua pokoknya bersih. Kalau ada pengharum ruangan, pokoknya senengkan hati orang tuamu. Setelah itu baru, karena orang tuamu pasti tanya, heran-heran tuh orang tuamu ini. Tiap hari bikin kotor, malam ini bersih-bersih. Oh, dapat ilmu apa lagi nih? Bilang sama abimu, sama umimu. Kalau kamu ditanya, kok bersih-bersih, kenapa sih? Iya, Mi. Aku pengen berangkat belajar ke Madinah. Jangan sebaliknya, kamu bikin kotor rumah, bikin kacau di rumah, bikin nangis adikmu. Baru bilang, Mi, aku pengen ke Madinah. Bikin nangis adikmu, pengen berangkat ke Madinah. Jangan pulang ke rumah habis main, keringetan, baju kotor, bilang sama abimu, Bi, aku pengen belajar talabul ilmu ke Timur Tengah. Main terus, gitu ke Madinah. Gitu. Tapi pulang ke rumah bersih-bersih segala macam, pokoknya, gitulah. Gitu. Kakinya umimu kamu pijetin gini, umi, gitu. Pundaknya abimu kamu gini-giniin, pijetin juga, abi. Ya, sob ya. Bilang, Abu Yusuf. Yang bilang Yusuf ini. Ngapain kamu, sob? Bi, doain aku bisa berangkat ke Madinah. Ya, Bi, ya Allah, sob. Tiap hari, abi itu doain biar kamu bisa berangkat belajar ke Timur Tengah pada ulama itu. Ya, mudah-mudahan abi rezekinya lancar ya. Gitu dong. Amin. Gak mungkin orang tuamu, kalau caranya seperti yang Ustaz Mukhtar bilang tadi, gak mungkin abi sama umi bilang, ngimpi kali ye. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin orang tuamu bilang, ala dek, kamu ngaca gitu loh, kita tuh siapa, dapat uang dari mana. Gak mungkin, gak mungkin. Percaya deh. Apalagi kalau orang tuanya udah dengar yang Ustaz Mukhtar sampaikan ini. Dapat bocoran kan. Bilang sama abimu sama umi. Bi, aku pengen berangkat ke Madinah. Iya nak, itu pasti jawaban bapakmu, ibumu itu. Abah dan umahmu bilang, insya Allah. Yang penting kamu rajin, kamu serius. Rezeki bisa dicari. Orang tua akan menabuh. Yang penting kamu nurut. Ya, kita sama-sama berhemat. Bismillah. Bukan bersih-bersih rumah, pijit-pijit kaki ibunya, pijit-pijit bahu bapaknya, ya kan? Kamu ngapain? Mi, beliin HP dong. Iya! Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak? Ada. Enggak usah nyebut orang. Enggak usah nunjuk teman. Karena kayak gitu banyak. Beliin HP dong, gitu. Kalau yang udah gede sedikit, beliin Ninja dong, gitu. Aduh, keren loh. Iya kan. Apalagi CBR. Iya. Jangan kayak gitu. Mintanya jangan itu. Mintanya ke Madi. Nah, tapi dengan cara yang baik. Bahkan bila perlu kamu nangis. Ya, Bi, ya. Gitu, Mi. Doain aku bisa berangkat ke Madinah ya, Mi, ya. Gitu. Oh, itu sama-sama nangis-tangis-tangisan tuh bapak sama anak. Iya, nak. Oh, Sungguh ini, sungguh. Aku gak bohong loh. Sungguh. Yang penting kamu serius. Kamu belajar yang baik. Gak akan ada orang tua yang kemudian mengatakan, kamu belajar aja di Bojong. Gak kalah kok. Kualitasnya sama yang dari Madinah. Gitu. Gak mungkin. Itu pasti orang tuamu akan banyak berdoa, berusaha nabung itu. Tapi kalau kamu malas-malesan, kamunya gak serius, ya orang tuamu gimana mau berjuang? Para sahabat tadi akhirnya menangis ya. Menangis. Karena apa? Tidak bisa ikut berangkat. Kalau sekarang kalian menangis untuk berdoa. Menangis sedih juga boleh. Pengen berangkat tapi belum berangkat. Katanya yang udah daftar tahun ini ada 11. Di studi in apa? Studi in Saudi. Betul kan ada 11 yang daftar toh? Betul enggak? Yang paling banyak kelasnya siapa? Kelasnya kelas berapa? Kelas berapa? Takhasus 2. Takhasus 2 ada 10 yang daftar. Katanya 10. 9. Yang satu katanya kakak kelas. Aku tahu loh. Yang daftar banyak untuk bisa belajar di Madinah. Kamu kalau pengen belajar ke Madinah, pengen belajar ke Timur Tengah sana. Jangan menunggu. Perhatikan yang daftar-daftar ini. Aku gak tahu siapa-siapa aja nama-namanya. Tapi perhatikan tipsnya. Kalau kamu pengen belajar thalabul ilmi di Timur Tengah, pantaskan dirimu. Jangan berpikir nanti kalau aku di sana, aku akan ke masjid tiap hari, aku akan merojah Al-Quran, aku akan semangat belajar. Jangan nunggu di sana. Pantaskan dirimu. Paham gak dengan kata pantaskan dirimu? Berjuanglah supaya kamu itu memang pantas untuk diterima di tanah suci. Gitu. Caranya apa ya? Dari sekarang belajar yang rajin. Doa yang sering. Ya. Semangat menghafal supaya pantas untuk diterima di sana, di Madinah. Cukup? Insya Allah udah 4:30. Mau dipraktekan sore ini atau sebulan lagi? Oh iya, jangan lama-lama lah. Seminggu lagi, persiapan kata-kata dulu ya. Bilang gimana sama Abi ya. Udah mau bilang, gak jadi, malu. Gak usah malu, kalau untuk sesuatu yang baik itu jangan malu. Begitu. Perang Tabuk. Perang Tabuk itu dalam Al-Quran disebutkan dalam surat apa paling banyak? Ah, maju. Yang paling kencang itu yang dapat tadi ya. Kamu baru di sini ya? Baru di sini, di pondok ini ya? Iya, wajahmu wajah baru dalam memoriku. Waktu aku scanning, wajahmu gak muncul. Berapa lama di sini? Udah berapa lama? 6 bulan? Kamu gak tahu. Rumahnya di mana aslinya? Kreok itu mana Kreok? Oh, Tangerang. Ya, ya. Baik, cukup. Kurang, tinggal satu ini. Mau dihadiahkan atau? Hadiahkan? Ya sudah, buat kamu aja. Dia yang minta. Udah, kita tutup dengan. Intinya itu, kalau mau menangis, menangis yang baik. Jangan nangis karena jajan. Jangan nangis karena HP. Jangan nangis karena mainan. Nangisnya karena ingin berangkat ke Madi. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang dapat tanda tangan, yang ada tulisannya. Yang kertas kosong tidak ditandatangani. Yang kertas kosong enggak ditandatangani, awas jangan pecah.